Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, salawatullahi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Pada kesempatan malam hari ini kita dipertemukan kembali di kesempatan yang mulia, di tempat yang mubarak. Semoga majelis kita ini menambah amalan kebaikan kita di sisi Allah Jalla wa'ala, dan semoga kita semuanya bisa mengikhlaskan niat dan mengambil fawaid, faedah-faedah dari ayat dan juga hadis yang kita dengar dalam majelis ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita masih berada pada pembahasan tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Dan tentu pembahasan ini adalah pembahasan yang kita tidak boleh melupakannya. Bahkan sudah seharusnya untuk kita senantiasa membaca, mempelajari, dan juga meyakini sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala telah Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim, di dalam banyak ayatnya. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan tentang sifat-sifat Allah di dalam hadis-hadisnya yang sahih. Dan kita tidak mungkin mengenal Allah, mengenal nama-namanya, mengenal sifat-sifatnya. Tidak mungkin kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, nama-nama dan sifatnya, kalau kita tidak mau mentadabburi Al-Quranul Karim dan juga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk melanjutkan mentadabburi beberapa ayat tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu jalla wa ala menyebutkan di antara sifat-sifatnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat rahmah. Ini salah satu sifat apa? Allah. Di antara namanya adalah Ar-Rahman dan juga apa? Ar-Rahim. Dan kita yakin bahwasanya nama Allah bukan sekedar nama, sebagaimana telah kita bahas berulang kali. Nama Allah bukan sekedar nama. Karena kalau hanya sekedar nama berarti tidak husna. Berarti tidak apa? Husna. Kenapa nama Allah itu husna? Husna artinya maha indah. Maha indah karena setiap nama Allah mesti menunjukkan sifat. Menunjukkan sifat yang maha, maha tinggi. Maha sempurna. Tidak ada kekurangan sedikit pun dari sisi manapun. dan mencapai puncak-puncak kesempurnaan, puncak-puncak keindahan. Ini semua nama Allah. Seperti misalnya nama Allah Al-Alim misalnya. Kita ulangi lagi ikhwatil kiram. Al-Alim bukan sekedar nama. Tetapi nama Allah ini menunjukkan sifat bagi Allah, yaitu sifat ilmu. Al-ilm. Ini sifatnya siapa? Allah. Dan wajib kita yakini sifat ilmunya Allah adalah sifat yang mencapai puncak-puncak kesempurnaan. Ilmu yang mencapai puncak-puncak kesempurnaan, tidak ada yang lebih dari ilmunya siapa? Allah. Ilmu yang mencakup segala sesuatu, tidak ada yang luput dari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula ketika kita membaca nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, ini bukan sekedar Allah memiliki nama Ar-Rahman saja atau Ar-Rahim saja. Namun nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim mengandung sifat rahmah, kasih sayang. Di mana kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala mencapai puncak-puncak kesempurnaan. Seperti diantaranya firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Ghafir ayat yang ke-7. Allah berfirman, Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma. Rabbana wahai Rabb kami, wasi'ta kulla syai' rahmatan wa ilman. Rahmatmu dan ilmumu ya, mencakup segala sesuatu. Jadi rahmat Allah subhanahu wa ta'ala ya, tidak bisa dibatasi. Karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala ya, mencakup segala sesuatu. Meliputi segala sesuatu. Ya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, sampai pun sebuah kejadian yang seakan-akan itu lahiriah kita memandang itu sebuah kesusahan. Namun di balik itu ada apa? Kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Sehingga tidak boleh seorang bersuudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ketika Nabi Musa bersama dengan Khidir, Nabi Khidir, naik perahu. Ya. Kemudian Nabi Khidir atau Khidir merusak apa? Perahu tadi. Dengan perintah siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Sepintas ini adalah sebuah kerugian bagi nelayan. Sepintas ini adalah kesusahan bagi apa? Nelayan. Namun apa di balik itu? Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan bagi para nelayan miskin itu. Karena di seberang sana ada raja yang mengambil semua apa? Ya, perahu-perahu dirampas. Ketika dirusak tidak akan dirampas oleh mereka. Iya. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan, mengilhamkan kepada ibunya Nabi Musa untuk melemparkan Musa kemana? Sungai. Betapa sedihnya ibunya Musa. Iya. Melepaskan sang putra. Tidak tahu apa nasibnya, bagaimana kesudahannya. Dimasukkan di dalam tabut, dimasukkan di dalam peti. Iya. Diletakkan di sungai yang deras. Ya. Nah, kalau bukan karena Allah menguatkan hatinya, ya, tidak mungkin akan dilakukan. Tetapi apa di balik itu? Di balik perpisahan antara Musa alaihi salatu wassalam yang ketika itu masih kecil dengan sang ibu. Di balik itu ternyata kasih sayang Allah yang demikian apa? Luas. Besar. Kasih sayang Allah kepada Musa. Kasih sayang Allah kepada ibunya siapa? Musa. Kasih sayang Allah kepada apa? Kepada keluarganya Musa alaihi salatu wassalam. Kalau kita pikir-pikir, kita perhitungkan, ini sudah tidak akan selamat, ya atau tidak? Tidak akan selamat. Arus deras seperti itu. Ya. Kemudian siapa yang mau mengambil Musa? Resiko. Karena keturunan Bani Israel akan dibunuh oleh siapa? Oleh Fir'aun. Siapapun yang memelihara, entah itu orang tuanya atau orang lain, kalau ketahuan Fir'aun akan dibunuh. Tapi coba kita lihat apa yang terjadi pada Musa alaihi salatu wassalam. Bayi yang berada di dalam peti ini, yang kecil ini, ternyata terdampar di tempatnya siapa? Fir'aun. Diambil oleh istrinya Fir'aun. Dibawa oleh istrinya Fir'aun. Dan Allah Jalla wa'ala ya, memberikan rasa cinta dan sayang kepada Musa. Pada diri siapa? Istrinya Fir'aun. Sayang yang luar biasa. Cinta yang luar biasa. Cinta itu tidak bisa dibuat-buat. Orang tidak mungkin untuk menolak cinta yang ada dalam hatinya. Cintaan yang luar biasa. Sampai akhirnya ya, mempertahankan ini Musa. Dan Fir'aun pun akhirnya membiarkan Musa tinggal di mana? Ya, di kerajaannya. Ya. Dengan pembiayaan darinya. Luar biasa padahal. Ya, dia akan menjadi musuhnya nanti. Mulai kesusahan. Fir'aun susah. Susah apa? Nyari minum untuk ya, Musa tidak ada yang mau. Siapa yang mau nyusui? Cari sayembara. Siapa yang bisa nyusui apa? Musa. Tidak ada yang mau. Susah ini Fir'aun. Sampai kemudian ya, bisa dibaca kisahnya dalam surah Al-Qasas. Bagaimana kemudian akhirnya Musa kembali lagi kepada apa? Sang ibu. Dengan jalan yang di luar dugaan manusia. Kembali kepada ibunya. Sekarang ibunya memelihara anaknya. Dalam keadaan lapang, dalam keadaan tenang, tidak ada rasa takut, mau berjalan di luar tidak masalah. Karena itu anaknya siapa? Fir'aun dianggap anak kerajaan. Orang tidak tahu kalau itu ibunya. Fir'aun tidak tahu. Dengan aman, dengan tentram, ya, leluasa untuk membawa siapa? Ya, Musa. Ibunya pun merasa aman. Keluarga juga merasa aman. Ya. Subhanallah, demikianlah. Kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, sebuah kejadian yang seorang mungkin melihat seakan-akan sebuah perkara yang besar ya, musibah barangkali, namun ternyata di balik itu kasih sayang yang sangat-sangat luas dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, terlebih kepada kaum mukminin, di dalam surah Al-Ahzab Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah subhanahu wa ta'ala sangat penyayang kepada orang-orang yang apa? Beriman. Wa kana bil mu'minina rahima. Juga firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 156, wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku wasi'at kulla syai', meliputi segala sesuatu. Nah, sampai hewan-hewan buas itu menyayangi siapa? Anaknya. Itu asar dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Asar dari rahmatnya Allah. Ya. Hewan buas. Ya. Kalau dengan anaknya luar biasa. Menyayangi. Baik. Kita pernah melihat seekor ayam betina. Ya. Bagaimana dia melindungi siapa? Anaknya. Apapun yang terjadi. Ada musuh, dia bela anaknya. Dia kembangkan sayapnya. Tidak peduli dia mati atau tidak. Yang penting dia lindungi siapa? Anaknya. Ini asar dari rahmat Allah Jalla wa'ala. Asar dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara rahmat Allah subhanahu wa ta'ala atas umat manusia, Allah tidak biarkan umat manusia mencari jalan sendiri untuk mendapatkan rahmat Allah dan ridhonya. Tetapi Allah utus siapa? Nabi Muhammad SAW. Ini termasuk rahmat Allah. Ya. Datang Nabi alaihi salatu wassalam diutus oleh Allah Jalla wa'ala. Ya, menjelaskan jalan-jalan kebenaran. Menjelaskan benteng-benteng dari apa? Kejelekan-kejelekan. Dengan ucapan-ucapan beliau yang penuh dengan hikmah, penuh dengan kelembutan. Ya. Seorang Nabi yang Allah katakan beliau adalah seorang yang azizun alaihi ma'anittum. Harisun alaikum bil mu'minina raufun rahim. Nabi alaihi salatu wassalam seorang yang bersemangat untuk menyampaikan kebaikan kepada umatnya. Dan beliau merasa berat seandainya umatnya mendapatkan beban. Seandainya umatnya merasa beban, Rasul merasa berat. Ya. Oleh karena itu, ya, Nabi alaihi salatu wassalam marah ketika ada seorang yang bertanya, tentang ibadah haji. Ya Rasulullah, apakah ibadah haji setiap tahun? Marah Rasul alaihi wasallam. Rasul mengatakan, kalau saya mengatakan haji wajib setiap tahun, ya, dengan pertanyaan kamu turun firman Allah yang mewajibkan haji setiap tahun, kalian tidak akan mampu. Rasul tidak ingin umat ini apa namanya berat. Azizun alaihi ma'anitum, harisun alaikum, sangat bersemangat menyampaikan kebaikan. Bil mu'minina ra'ufur rahim, Rasul sangat penyayang kepada kaum mukminin. Kasih sayangnya Rasul SAW adalah asar dari kasih sayang siapa? Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kana bil mu'minina rahima wa rahmati wasi'at kullasyai. Juga Allah berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 54, ini juga menyebutkan tentang sifat rahmah. Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Rabb kamu telah mencatat atas dirinya, menetapkan atas dirinya rahmah, kasih sayang. Ya. Baik. Juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus ayat 107, wa huwal ghafurur rahim. Dan dia Allah adalah Al-Ghafur, zat yang maha memberi apa? Ampunan. Ar-Rahim, zat yang memiliki sifat rahmah, kasih sayang. Nah, kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yusuf, fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Dan dia Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang disifati dengan arhamur rahimin. Ya, arhamur rahimin, yang paling memiliki sifat apa? Penyayang, rahmah. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Karena rahmat Allah luas, maka tidak boleh bagi kita membatasi rahmat apa? Allah. Jangan dibatasi rahmat Allah itu. Ya. Ada sebuah kisah, ya, yang dalam kisah ini ada faedah bagaimana Nabi menasihati agar seorang tidak membatasi rahmat Allah Azza wa Jalla. Yaitu kisah seorang badui yang kencing di masjid. Ini kisah ini ma'ruf, masyhur. Ja'a a'rabiyun, datang seorang badui masuk ke Masjid Nabawi. Ketika itu Nabi berada di masjid, para sahabat juga berada di masjid. Ternyata badui ini ya sedang menahan kencing, ingin mencari tempat untuk kencing. Badui, orang gunung, orang desa tidak mengerti hukum. Banyak dia tidak mengerti hukum syariat. Maka dia masuk ke masjid, tengok kanan kiri, nah, dia dapatkan pojok masjid. Dia pun segera ya mojok mencari tempat di pinggir masjid, di dalam masjid-masjid. Maka dia pun segera mengambil posisi orang kencing. Para sahabat yang melihat, ya muncul ghirah. Muncul apa? Ya, kecemburuan. Nah, ini masjid mau dikencingi. Maka mulai sebagian sahabat ya yang akan mendatanginya, akan menariknya, akan mencegahnya. Sebagian mengucapkan kalimat, mengangkat suara. Ya. Di situ Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan kepada para sahabat, "Da'uhu la tuzrimu." Biarkan dia kencing di situ. Biarkan selesai. Rasul tidak membiarkan kemungkaran, tidak. Tetapi di sini Rasul alaihi salatu wassalam mengajari umat, ketika kita dihadapkan pada dua kejelekan yang sama-sama jelek, ya, pilih yang paling apa? Paling sedikit mafsadahnya, kejelekannya. Ya. Mau tidak mau harus ditempuh salah satunya. Mau tidak mau harus ditempuh salah satunya. Ya. Maka pilih yang paling apa? Sedikit mafsadahnya. Dan Nabi melihat mafsadah yang paling sedikit adalah membiarkan badu ini apa? Kencing sampai selesai. Ya. Begitu tuntas, maka Nabi mengajarkan bagaimana cara mengingkari apa? Kemungkaran. Nabi melihat masjid sudah ada bekas air kencing, namun tidak lebar, hanya sebatas tempat dikencingi itu tadi. Kemudian Nabi mengatakan kepada para sahabat, ya, fa amarahum bidzanubin min ma, diperintahkan untuk mengambil satu ember air, fa uhriqu alaih, kemudian dituangkan kepada ya kencing tadi. Dan ketika itu lantai Masjid Nabawi dari ya tanah pasir. Ya, sehingga begitu disiram air, maka kencing itu meresap bersama dengan apa? Air. Suci sudah. Selesai. Kemungkaran hilang di situ dengan mudah. Kemungkaran berikutnya adalah kejahilan orang ini. Orang ini tidak tahu. Kalau tidak dikasih tahu, nanti dia akan mengulangi lagi. Maka diajak oleh Nabi bicara dengan penuh kelembutan. Syahidnya ini. Nabi mengatakan, ya fulan, masjid bukan untuk yang seperti ini. Ya, bukan untuk baul kencing. Bukan untuk ghair. Bukan untuk buang air apa besar. Tetapi masjid itu untuk as-salah. Untuk melakukan sholat. Zikrullah. Zikir kepada Allah. Qiraatul Quran. Doa. Nah, kemudian setelah itu pemuda ini atau badui ini merasa ya, betapa indahnya pengajaran Nabi alaihi wasallam dibandingkan antara Nabi dan beberapa sahabat tadi. Ya, sahabat tidak salah. Ya. Yani semangat mereka untuk apa namanya? Untuk nah, tetapi Nabi mengajari ketika ada dua hal tadi, ya. Sama-sama jelek, sama-sama mafsadah, pilih yang paling sedikit. Nabi sedang mengajari itu kepada umat. Ya. Nah, sang badui ini ya membandingkan antara Nabi dengan para sahabat, ya tidak bisa dibandingkan. Ya. Jelas tidak bisa dibandingkan. Nabi dengan siapa? Umatnya tidak bisa dibandingkan. Ya. Melihat betapa Nabi alaihissalatu wassalam membimbing dengan baik, ya dengan penuh kelembutan, kasih sayang, maka ya tiba-tiba badui ini mengatakan, Allahummarhamni wa Muhammadan, wala terham ghairuna, atau kurang lebih semacam itu. Ya Allah, rahmatilah saya dan Muhammad. Yang lain jangan dirahmati, ya Allah. Luar biasa ini. Nabi mendengar, ini kemungkaran lagi. Ya. Kemungkaran lagi. Nabi tidak membiarkan kemungkaran. Tidak pernah Nabi membiarkan kemungkaran. Kemudian Nabi mengatakan, ya fulan, jangan kau batasi yang luas. Rahmat Allah wasi'at kulla syai. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala meliputi segala sesuatu. Kamu mengatakan, ya Allah, rahmati saya dan Muhammad. Kemudian yang lain jangan kamu rahmati. Oh, tidak benar ini. Nah, rahmati kami semua, ya Allah. Demikian seharusnya. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Ini ya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang mencakup segala sesuatu. Dan ketika seorang mengerti sifat rahmah ini, maka dia tidak pernah akan putus asa dari ya, rahmat Allah jalla wa'ala. Nah, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat yang lain. Ini tadi semua ayat-ayat yang telah kita sebutkan adalah sifat rahmah. Jadi Allah memiliki sifat apa? Rahmah. Dan kita yakini nama Allah ar-Rahman, ar-Rahim bukan sekedar apa? Nama. Kalau sekedar nama, tidak husna berarti. Tapi nama itu mesti mengandung apa? Sifat. Nama sesuai dengan sifat. Dan sifat yang Allah miliki adalah sifat yang paling tinggi, paling sempurnanya. Ya. Rasul punya sifat rahmah. Kan tadi kita baca ayatnya. Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Nabi kepada orang-orang beriman, rahim. Punya sifat apa? Penyayang. Allah juga punya sifat apa? Rahmah, rahim. Wa kana bil mu'minina rahima. Allah subhanahu wa ta'ala rahim. Tetapi rahmatnya Allah berbeda dengan rahmatnya siapa? Sebagaimana ilmunya Allah berbeda dengan ilmunya apa? Makhluk, tidak sama. Ilmu yang Allah miliki adalah ilmu yang maha sempurna, maha tinggi. Tidak ada kekurangan sedikit pun dari sisi manapun. Ya. Demikian pula rahmat Allah subhanahu wa ta'ala adalah rahmat yang maha sempurna. Ya. Mencapai puncak-puncak kesempurnaan rahmah. Tidak ada kekurangan dari sisi apa? Manapun. Nah. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula Allah memiliki sifat ridha. Ya Allah. Nah. Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Ma'idah. Radiyallahu anhum waradu anh. Sungguh Allah telah meridhai mereka dan mereka ridha kepada siapa? Allah. Nah, para sahabat, Allah ridhai mereka. Dan para sahabat telah meridhai apa? Mereka. Jadi Allah memiliki sifat apa? Ridha. Ridha. Radiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasyya rabbah. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat ridha. Innallaha yarda lakum salasa. Nah. Allah Subhanahu wa ta'ala ridha atas kalian tiga perkara, ya. Kemudian dan membenci kalian tiga perkara. Wa yakrahu lakum salasa. Nah. Apa yang Allah ridhai dari tiga itu? Ta'budullaha wa la tusyriku bi syai'a. Engkau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Allah ridha dengan ini. Allah ridha dengan seorang beribadah hanya kepada Allah. Dan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Anta'budullah wa la tusyriku bi syai'an. Kemudian apa namanya? Ta'tasimu bihablillah. Ya, berpegang teguh dengan apa? Tali Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, wabillahi taufiq. Dan membenci yang tidak baik. Ya. Allah membenci qila wa qal, katanya dan katanya. Ya. Wa kasratus su'al, banyak bertanya yang tidak bermanfaat. Ya. Taib. Wa idha'atul mal, dan menyia-nyiakan apa? Harta. Ini di antara perkara yang Allah tidak meridhai. Allah tidak menyukainya. Allah membenci. Qila wa qal. Di dalam menyampaikan berita tidak memastikan kebenarannya. Semua yang dia dengar, disampaikan. Setiap yang dia tahu, disebarkan. Apalagi zaman seperti ini, ma'asyiral muslimin, hati-hati. Ya. Ada postingan, langsung dia sebar. Kamu yakin tak kebenaran itu? Jangan-jangan berita-berita apa? Dusta. Berita tidak benar. Nah, hoax. Kalaupun benar, apakah pas untuk dia sebarkan? Tidak setiap yang benar itu apa? Disebarkan. Mungkin menimbulkan fitnah. Mungkin menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Ya. Tapi ini qila wa qal di zaman saat ini lebih berat lagi. Kalau zaman dulu orang bicara yang dengar satu orang. Dua orang. Sekarang orang bicara yang mendengar langsung satu grup berapa? Ya. Apalagi channel. Channel Telegram. Puluhan ribu bisa. Direkam suaranya. Membuat fitnah. Rekam suaranya, menyebarkan berita. Didengar oleh seluruh orang. Dan terus dia mau mencabut ucapannya bagaimana kalau sudah terlanjur apa? Menyebar. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam mengingatkan di antara perkara yang Allah membenci adalah qila wa qal, katanya dan apa? Katanya. Baik. Wa kasratus su'al, banyak berbicara, banyak bertanya. Bertanya yang tidak ada manfaatnya. Atau bertanya dengan maksud-maksud yang tidak baik. Ini ada rincian pembahasannya. Ya. Baik. Wa iwa'atul mal. Dan apa namanya? Menyia-nyiakan harta. Namun intinya di sini, ikhwatul kiram, Allah memiliki sifat ridha. Ya. Meridhai sesuatu. Ya. Nah, meridhai apa? Sesuatu. Di antara yang Allah ridhai, para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Mereka adalah kaum yang Allah ridhai. Juga amalan-amalan ada yang Allah ridhai, amalan-amalan kebaikan seperti tadi tauhidullah, mentauhidkan Allah, mengesakan Allah dalam ibadah. Anta'budu wa la tusyriku bihi syai'a. Engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun. Kemudian wa anta'tasimu bihablillah wa la tafarraqu. Kalian berpegang teguh dengan apa? Tali Allah, dan kalian tidak bercerai-berai. Ini perkara yang Allah ridha kepadanya. Nah, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Dan di antara perkara yang Allah ridhai, yang dimaksud dengan berpegang teguh dengan tali Allah dan tidak bercerai-berai, di antaranya adalah mendengar dan taat kepada waliul amr, kepada penguasa, fil ma'ruf. Ini di antara perkara yang Allah ridhai. Allah berfirman, "Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum." Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul, dan ulil amri minkum, dan penguasa kalian. Kita punya penguasa, kita punya pemimpin, wajib untuk kita mentaati. Taib. Mentaati, mendengar, dan taat dalam perkara yang apa? Ma'ruf. Negara ini memiliki pemimpin, negara ini memiliki penguasa, dan kita tinggal di negeri ini, kita mendapatkan tugas dan kewajiban dari Allah untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul, kemudian apa? Ya, mendengar dan taat kepada penguasa, fil ma'ruf, dalam perkara yang apa? Ma'ruf. Ya. Kalau taat kepada Allah dan Rasul tidak ada batasan, karena semua yang datang dari Allah dan Rasul mesti apa? Ma'ruf. Tetapi kalau manusia bisa tidak ma'ruf. Seorang istri wajib taat kepada suami, tapi dalam perkara yang apa? Ma'ruf. Seorang anak wajib taat kepada orang tua, menghormati mereka, namun fil ma'ruf, dalam perkara yang ma'ruf. Rakyat juga demikian. Mendengar dan taat kepada penguasa, raja, presiden, atau yang lain, fil ma'ruf, dalam perkara yang apa? ma'ruf. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dengan itu maka ya akan baik keadaan negeri. Akan baik keadaan kaum muslimin. Naam. Wabillahi taufik. Ini di antara perkara yang Allah apa? Ridha. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan ayat-ayat yang lain ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, kalau tadi ridha, lawan dari ridha adalah apa? Tadi membenci, ghadab ya. Yaghdab, Allah murka. Ya, murka kepada perkara-perkara yang tidak baik. Nah, sekarang kita baca beberapa ayat yang menunjukkan Allah memiliki sifat itu. Ya, disifati dengan itu. Bisa dibaca yang pertama dalam surah An-Nisa ayat 93. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anah." Barang siapa yang membunuh saudaranya mukmin muta'ammidan dengan sengaja, apa balasannya? Fajaza'uhu jahannam. Ya. Balasannya adalah neraka apa? Jahannam. Ya. Khalidan fiha, diancam dengan kekekalan. Ya. Wa ghadiballahu 'alaihi, dan Allah ghadib. Ghadib yakni murka. Ini berarti Allah disifati dengan apa? Sifat ini. Ya Rabb. Allah murka kepada orang ini. Wa la'anahu, dan Allah melaknatnya. Baik. Juga firman Allah Subhanahu wa taala ya, tentang orang-orang yang berbicara namun tidak mengamalkan apa yang dia sampaikan. Ya. Di dalam surah As-Saff ayat yang ketiga Allah mengatakan, "Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun." Kabura maqtan, maqt ini ghadab, ya, murka. Allah Subhanahu wa taala murka. Ya, sungguh Allah Subhanahu wa taala ya membenci orang-orang yang seperti Allah membenci atas apa yang kalian lakukan. Taqulu, kalian mengucapkan, mala taf'alun, yang kalian tidak apa? Lakukan. Kabura maqtan indallahi an taqulu mala taf'alun. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kemudian disebutkan oleh muallif rahimahullah di sini, Syekhul Islam rahimahullah, ayat-ayat yang sangat banyak. Ayat-ayat yang sangat banyak yang menyebutkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini sekali lagi ikhwatul kiram, alhamdulillah ada beberapa sifat telah kita ingatkan pada majelis kita pada malam hari ini. Ya, sifat apa namanya? Rahmah. Ya. Dan juga ada sifat mada? Ridha. Ya. Juga sifat mada? Al-ghadab. Allah Subhanahu wa taala ya memiliki sifat ghadab. Di antara faedahnya, ikhwan. Ya, ketika kita mengerti dan membaca Allah Subhanahu wa taala mencintai sesuatu, merahmati sesuatu, ya, meridhai sesuatu, ini mendorong bagi kita untuk memiliki sifat itu. Ya. Allah Subhanahu wa taala meridhai seperti tadi, nah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berusaha untuk terus dalam kehidupan ini, ya, mengesakan Allah dalam ibadah dan meninggalkan mata, meninggalkan syirk billah azza wa jalla. Allah membenci idha'atul mal, menyia-nyiakan apa? Harta. Maka kita juga berusaha untuk tidak menyia-nyiakan apa? Harta, walaupun sedikit. Ya. Tidak boleh menyia-nyiakan harta. Sesuatu yang sedikit ketika disia-siakan, dia akan rugi. Bukankah sesuatu yang sedikit di sisi Allah itu sangat besar? Amalan walaupun seberat apa? Dzarrah itu ya bisa menyelamatkan seorang dari api neraka. Lalu kemudian disia-siakan harta itu. Nah, ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah, sebagian orang menyia-nyiakan harta. Baik. Uang 200 rupiah, 100 rupiah seakan-akan sudah tidak ada benarnya nilainya. Nah, ada nilainya, tidak dipandang. Padahal itu kalau ya dimanfaatkan menjadi syai' azim, sesuatu yang sangat apa? Besar. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Jagalah diri kalian dari api neraka ya, walaupun apa? Dengan ya, baik kurma ya, separuh kurma. Ya. Nah, mungkin 100 rupiah sebetulnya terbuang dimasukkan dalam kotak. Ya. Besok lagi ada 100 lagi masukkan lagi. Ternyata itu banyak nanti. Ya. Bermanfaat. Ya. Bermanfaat. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Asyai al-qalil, sesuatu yang sedikit. Ketika dikeluarkan lillah karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan menerimanya. Allah akan menjadikannya sebagai sesuatu yang besar. Allah akan menjadikan itu sebagai sesuatu yang diberkahi. Ini barangkali ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, sedikit yang bisa kita ingatkan pada kesempatan malam hari ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan kita di atas iman dan mematikan kita di atas iman. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.